kece dan delman. Usahlah tuan berjalan kaki. Kalaulah ada beca dan delman, usahlah tuan berjalan kaki. Kalaulah ada rasa kasihan mena, jangan biarkan saya begini. Larilah lari si kuda jantan nona, berhari-hari berpangku tangan. Lari si kuda jantan nona, berhari-hari berpangku tangan. Jali lagu Betawi nona, saya menyanyi menghibur hati. Deh, mainnya capek, Bung Jatin.